Assalamualaikum. Apa hukumnya jual beli pada salat Jumat? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum jual beli pada salat Jumat itu orang yang salat Jumat itu kan tidak semuanya diwajibkan salat Jumat. Hanya laki-laki yang sehat, yang mustautin. Ya, itu yang diwajibkan salat Jumat. Ketika azan pertama hukumnya makruh. Tetapi ketika memasuki azan kedua menjadi haram, berdosa tapi sah jual belinya. Ini berlaku bagi orang yang diwajibkan untuknya salat Jumat, seperti laki-laki contohnya. Kalau yang tidak diwajibkan salat Jumat tidak haram, seperti perempuan. Perempuan jual beli sama perempuan atau perempuan jual beli sama musafir, hukumnya tidak haram. Itu. Contohnya begini. Perempuan itu kan tidak wajib sholat Jumat, ya. Tapi kalau ibu sholat Jumat boleh, boleh. Saya pengen sholat Jumat lah, ikut bapak-bapak sekali-sekali. Boleh. Di Pontianak tidak ada. Ibu kalau ziarah Sunan Ampel itu Pak, ketika hari Jumat banyak yang ziarah itu kan namanya hari Jumat. Itu pas sholat Jumat karena kuburannya di depan masjid Sunan Ampel itu. Ibu-ibunya ikutan sholat, ikut dengar khutbah, ya, ikut dengar khutbah Jumat. Itu bagaimana? Boleh, boleh. Cuman tidak wajib. Tapi kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, gugur zuhurnya, nggak perlu zuhur lagi. Cuman tidak wajib. Kalau ada teman lah ya. Kalau di sini janganlah nanti ribut kampungnya kan begitu. Barangkali di Jawa itu ada beberapa masjid. Loh, sesat tak ini? Nggak sesat, tidak sesat. Tidak wajib. Tidak wajib. Seperti musafir. Saya ini laki-laki, wajib Jumat. Tiba-tiba saya musafir, pergi ke Singkawang. Kan saya tidak wajib Jumat. Cuman, apa boleh saya melaksanakan salat Jumat? Boleh. Cuman tidak wajib. Kalau saya melaksanakan Jumat, berarti saya tidak wajib lagi zuhur. Tapi kalau saya tidak melaksanakan Jumat, saya tidak berdosa. Karena memang tidak diwajibkan untuk saya. Nah, tapi setelah itu, wajib melaksanakan salat duhur. Nah, yang jual beli ini adalah ketika azan pertama. Azan pertama itu hukumnya makruh bagi yang wajib. Laki-laki jual beli sama laki-laki yang diwajibkan Jumat. Kan begitu. Maka hukumnya makruh. Masuk azan kedua, hukumnya haram. Tidak boleh lagi. Tetapi sah jual belinya, tapi haram. Dapat dosa bagi yang diwajibkan Jumat. Tapi yang tidak diwajibkan Jumat seperti yang beli musafir, yang menjual ibu-ibu perempuan, gimana hukumnya? Apakah saya berdosa? Tidak berdosa. Karena apa? Ibunya tidak wajib Jumat, yang membelinya musafir tidak wajib Jumat. Jadi kalau ibu-ibu ketika azan kedua atau ketika khutbah ada laki-laki yang jual beli, ditanya, bapak ini wajib Jumat apa tidak? Oh, saya tidak wajib, saya musafir, boleh. Oh, saya enggak tahu katanya. Udah jangan, berarti dia enggak tahu hukum Jumat gitu. Musafir apa tidak? Enggak, saya tinggal di sini. Berarti tidak tahu hukum salat Jumat. Loh, saya tidak wajib Pak Ustaz. Yang wajib yang membeli. Sama-sama dua-duanya kena. Syaratnya yang membeli dan yang menjual harus sama-sama orang yang tidak diwajibkan salat Jumat. Atau ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan tidak wajib Jumat. Pas azan kedua, beli beras atau datang ke orang Islam. Laki-laki enggak Jumatan, sama ibu juga dosa, kan begitu. Karena belinya sama orang yang wajib Jumat. Kecuali ibu beli sama orang Cina. Orang Cina kan tak wajib Jumat. Janganlah ibu bleter sama bapak itu kan. Karena dia tidak diwajibkan Jumatan. Jadi ini hukumnya jual beli pada saat sholat Jumat. Ini sudah banyak ditinggalkan. Boro-boro jual beli sholat Jumat. Jumatan saja ditinggalkan sama orang. Kan begitu. Nak jual beli pula salat Jumat. Jumatan aja udah bolong-bolong. Akhir zaman. Orang yang sudah 3 kali meninggalkan salat Jumat berjurut-jurut kata orang kita, berturut-turut, enggak, maka sudah Allah cabut Islam di dalam hatinya. Bukan Islam lagi. Dalam salah satu mazhab, ana lupa mazhab. Kalau enggak salah ana mazhab Hambali. Itu hukumnya kafir. 3 kali enggak melaksanakan salat Jumat, enggak muslim lagi. Bukan Islam. Ketika dia mati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, dikuburkan di pemakaman non-Muslim. Tidak usah ditalkinkan, tidak usah dibacakan tahlil. Kenapa? Karena dia tidak pernah melaksanakan sholat Jum'at. Itu madhab Hambali tidak selama. Kalau anak-anak salah, lupa. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i tidak. Selama dia apa namanya meyakini sholat Jum'at itu wajib, tetap dihukumi muslim. Hanya saja berdosa. Kecuali kalau dia meyakini, kenapa ini tidak sholat Jum'at? Sholat Jum'at tidak wajib bagi saya. Dan memang dia itu orangnya wajib Jum'at. Cuma dia mengatakan tidak wajib. Hukumnya ketika waktu itu keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.